rasa nunggu mongso randang angkon kule ngenteni kowe wis ono sensasi kena tino iki mas yen pancen tresnaku iki Terima kasih.